Saya mau bertanya, seseorang merasa terzalimi. Awalnya dia bersabar, namun akhirnya dia marah dan mengatakan semoga Allah menghinakannya. Apakah kalimat tersebut maksud melaknat? Sedangkan seseorang tidak boleh melaknat secara khusus, hanya boleh secara umum. Jazakallahu khair atas jawabannya. Tidak dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa jelek, barakallahu fikum. Karena kita ini memiliki agama rahmat, agama kasih sayang. Maka kalau ada dua doa, yang satu doa baik, satu doa jelek, kalau dua-dua dikabulkan, kamu pilih mana? Kalau kamu tidak rahmat, tidak kasih sayang, mungkin kamu akan berkata doa jelek mudah-mudahan dikabulkan. Tetapi kalau kita punya rahmat, doa yang baik yang mudah-mudahan dikabulkan. Kalau dua-duanya akan dikabulkan. Sekarang kamu mendapatkan kedzaliman dari seseorang, kemudian kamu jengkel marah. Apa yang kamu doakan untuk dia? Semoga diberi bencana, tersiksa, atau mudah-mudahan dia begini, mudah-mudahan begitu, yang jelek-jelek, atau mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia, kasih bimbingan dia. Sehingga yang dianjurkan adalah semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Barakallahu fikum. Adapun makna melaknat lebih parah lagi, karena itu dijauhkan dari rahmat. Itu mengerikan, sehingga tidak boleh kita melaknat secara ta'yin orang tertentu. Tetapi kalau tidak ta'yin, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat orang yang buang air kecil di tempat lewatnya manusia. Ini tidak menentukan siapa-siapanya, tapi peringatan, hati-hati, jangan engkau mengganggu kaum muslimin dengan buang air sembarangan. Tetapi ketika ada yang buang air di situ, kamu lihat si fulan, apakah boleh kita menyatakan kamu dilaknat? Semoga Allah melaknat kamu. Karena Rasulullah SAW berkata, tidak bisa. Kata para ulama, jangan, tidak boleh itu. Jangan melaknat dengan ta'yin. Kamu tidak tahu keadaan dia. Bagaimana dia, selain perbuatannya tadi, ada perbuatan-perbuatan lainnya. Ada amal solehnya, ada solatnya, ada puasanya. Bagaimana dikatakan dengan laknat? Padahal laknat maknanya dijauhkan dari rahmat. Maknanya laknat terlalu jauhkan dari rahmat, sehingga tidak boleh melaknat secara khusus. Barakallahu fikum. Adapun kalimat Allah menghinakannya, itu doa jelek, tetapi sepertinya bukan laknat. Wallahu ta'ala alam.